بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Masih kita dalam membahas peringatan dari at-takabbur. Kita telah membaca hadis atau asar an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, tatkala beliau mengatakan inna lisyaitani masaliya wa fuhuha wa inna masaliya syaitan wa fuhuhahu al-bataru bi'an'umillah wal-fakhru bi'ata'illah wal-kibriya'u ala ibadillah wa-attiba'u al-hawa fi ghairi zatillah. Telah kita pelajari bahwasanya masali dan juga fuhuh masing-masing jama' dari mislah dan juga al-fakh, yang mana keduanya memiliki makna yang sama, hanya saja pemakaiannya yang terkadang berbeda. Kedua-duanya mencakup makna seputar jaringan atau perangkap, jerat untuk diletakkan pada suatu tempat dengan niatan menangkap apa yang dia buru. Maka di sini syaitan maknanya adalah, atau maksud dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu menyebutkan ucapan tersebut adalah dalam rangka menjelaskan bahwasanya syaitan juga demikian, meletakkan di jalan-jalan kaum muslimin jerat-jerat atau perangkap dengan tujuan agar mereka terperangkap sehingga terhenti atau berubah dalam perjalanan mereka menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, bagaimana syayatin, pasukan iblis la'natullah alaih, demikian tujuan mereka. Wastafziz man istata'ta minhum bisawtika wa ajlib alaihim bikhaylika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal awladi wa'idhum wama ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Dengan segala macam upaya, perangkap-perangkap mereka laksanakan dengan tujuan untuk menyelewengkan kaum muslimin dari jalannya. Dan juga dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, menceritakan atau menghikayatkan ucapan iblis tatkala mengatakan, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ wala tajidu aktsarahum syakirin. Dari segala jalan yang dia bisa, dia akan mengganggu kaum muslimin di situ, menyelewengkan mereka dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan di antara perangkap-perangkap yang sangat berbahaya yang dimiliki oleh syaitan dalam rangka menyelewengkan kaum muslimin, disebutkan oleh beliau 4, yang mana ini bukan sebagai hasr, pembatasan hanya segitu, tetapi hanya penyebutan beberapa perangkap yang sangat berbahaya. Disebutkan oleh beliau al-batar bi anhumillah, al-fakhr bi ata'illah, al-kibriya ala ibadillah, wattiba'ul hawa fi ghairi dhatillah. Barakallahu fikum, ini secara umum apa yang kita pelajari dari hadis tersebut. Al-Syeikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala menjelaskan, memberikan pelajaran dari hadis tersebut kepada kita semua dalam syarahnya. Qala rahimahullah ta'ala, kita baca, dalla hadha al-athar ala tahrimi hadhihi al-jara'im allati yuwajjihuha al-shaytan ila man istata'a an yastahwadh 'alayhi liyakuna min hizbihi. وهذه الجرائم هي Beliau mengatakan asar ini dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma menunjukkan tahrim hadhil jara'im, menjelaskan kepada kita bahwasanya berbahaya dan haramnya untuk dilakukan perkara-perkara tersebut yang disampaikan oleh Nu'man bin Bashir, yang mana perkara-perkara tersebut diletakkan oleh syaitan demi memperangkap siapa saja yang mereka bisa tipu dengan cara seperti itu. Wa hadhihi al-jara'im hiya, perkara-perkara tersebut diantaranya adalah al-batar bi an'umillah, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, melampaui batas, keluar dari batasan syar'i dalam menyikapi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini maknanya. Qala wa qad warada fi ma'na al-batar ma dzakarahu ahli al-'ilm faqad 'arrafahu al-'izz ibn 'Abd as-Salam rahimahullahu ta'ala bi qawlihi al-batar su'u ihtimal al-ghina wa ma'nahu at-taqsir fi shukrihi wa ru'yatu al-minnah bihi wa huwa wal-marahu wasilatan ila al-tughyan. Dan sungguh telah datang ucapan-ucapan tentang makna al-batar dari kalangan ahlul ilm. Di antara mereka adalah Al-Izz ibn Abdussalam, ibn Abdussalam rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang makna al-batar bi'an'umillah. Beliau mengatakan al-bataru su'u ihtimali ghina, jeleknya seseorang dalam menyikapi kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala dengan keilmuan, hikmah dan keadilannya menakdirkan seseorang ada yang memiliki harta yang banyak, ada yang memiliki sedikit, ada yang kaya, ada yang miskin. Maka al-batar bi an'umillah adalah su'u ihtimalil ghina, jeleknya dia dalam menyikapi kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa ma'nahu, maksudnya kejelekan tersebut seperti apa? At-taqsir fi syukrihi wa ru'yatul minnah bihi. Maksudnya jelek dia dalam menyikapi kekayaan adalah sedikitnya dia dalam mensyukuri nikmat tersebut. Kurangnya syukur dalam menyikapi kekayaan. Kurangnya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ru'yatul minnah bihi, dan dia melihat, merasa bahwasanya dia memiliki kebaikan dengan kekayaannya tersebut. Ru'yatul minnah bihi, memiliki kelebihan dengan kekayaannya tersebut. Ini maksud dari al-batar bi an'umillah. Wa huwa wal marahu wasilatan ila at-tughyan, kata beliau rahimahullahu taala, al-batar bi an'umillah dan juga al-marah kedua-duanya merupakan wasilah ila at-tughyan, wasilah kepada at-tughyan, kekufuran. Oleh karena itu kita pelajari bersama pada pelajaran yang lalu bahwasanya al-batar maknanya adalah at-tughyan, karena batar akan membawa seseorang kepada at-tughyan. Dimulai dari kurangnya syukur, dimulai dari dia merasa kekayaan tersebut karena kemampuan dirinya, karena kelebihan yang ada padanya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mana, dan ketika dia terus menerus seperti itu, maka akan membawa kepada at-tughyan. Ini adalah al-batar bi an'umillah, dan ini merupakan salah satu tipu daya syaitan, salah satu perangkap yang diletakkan oleh syaitan demi menyelewengkan seorang muslim dari jalannya yang benar. Qala wa awdahahu al-Qurtubi rahimahullahu fi tafsirihi, dan Imam al-Qurtubi rahimahullahu taala menjelaskan, menerangkan tentang al-batar tersebut dalam tafsirnya, fi qaulillahi taala, pada firman Allah Subhanahu wa taala, ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu artinya janganlah kamu menjadi seperti mereka yang keluar dari rumah-rumah mereka, kampung-kampung mereka dalam keadaan batar dan juga ria an-nas, dalam keadaan sombong, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa ria an-nas, dan ingin dilihat oleh orang lain. Ma'anahu, Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya, menafsirkan ayat tersebut, ma'anahu at-taqawwi 'ala al-ma'asi bi ni'amillah 'azza wa jalla wa ma albasahu min al-'afiyah. Maknanya adalah mereka yang Allah Subhanahu wa taala tahzir, yaitu kaum kufar Quraisy, menjadikan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sebagai kekuatan untuk menjalankan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan, kekayaan dan harta tersebut mereka gunakan untuk bermaksiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, al-afiyah, kesehatan dan kekuatan pada tubuh, mereka gunakan kesehatan dan kekuatan tersebut juga untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna kharaju min diyarihim batara, takabbur, tidak syukur pada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, melainkan sebaliknya mereka kufur terhadap nikmat tersebut. Wal ma'na kharaju batin mura'in, sama seperti yang sebelumnya tadi kita sebutkan, mereka keluar dalam keadaan seperti itu, keluar dari kampung-kampung mereka. Kita baca dulu setelahnya, qala wa qad nazalat fi abi jahl, fi abi jahl wa ashabihi alladhina kharaju yawma badrin li nusratil 'ir wa qad jara ma jara min ihlakihim. Ayat tersebut turun pada Abu Jahal dan kawan-kawannya tatkala mereka keluar pada perang Badr untuk menolong teman-teman mereka, kawan-kawan mereka yang dihadang oleh kaum muslimin. Wa qad jara ma jara min ihlakihim, dan terjadilah apa yang terjadi, yaitu pembantaian mereka, kaum kufar Quraisy. Disebutkan di sini bahwasanya ayat tersebut turun menceritakan tentang mereka, kaum kufar Quraisy, yang keluar dari kampung-kampung mereka dalam keadaan dengan sifat tersebut, bataran waria an-nas. Tatkala mendengar bahwasanya kaum muslimin sedang menghadapi salah satu kelompok mereka, kaum Quraisy, kaum kufar Quraisy, maka yang ada di Mekah keluar dalam keadaan bataran waria an-nas, ingin menolong teman-teman mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala peringatkan sikap mereka yang menyombongkan diri mereka, merasa kuat, menggunakan kekuatan dan kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk bermaksiat dan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna bataran. Wal jarimatu ats-tsaniyah. Qala al-fakhru bi'ata'illah. Wa huwa idda'u العظمة والشرف بدون مسوغ من شرع أو عقل. Perkara kedua, perangkap kedua yang diletakkan oleh syaitan dalam rangka menyerawengkan kaum muslimin adalah al-fakhr bi'ata'illah, merasa bangga dengan, menyombongkan diri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Bagaimana kita pelajari pada pelajaran yang sebelumnya, makna atau perangkap yang lebih luas dibandingkan perangkap yang pertama. Kalau yang pertama berkaitan dengan harta, sekarang lebih luas, dari apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan digunakan oleh orang tersebut untuk menyombongkan dirinya, iddi'aul 'azamah wasyaraf, untuk mengaku-ngaku keagungan dan kemuliaan. Dengan apa? Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mengagungkan dirinya, memuliakan dirinya dengan pemberian Allah. Maka ini sesuatu yang tidak tepat. Oleh karena itu disebutkan di sini biduni musawwirin min syar'in aw aqlin. Mengakui keagungan dan kemuliaan tanpa ada sesuatu yang membolehkan hal tersebut baik dari sisi syar'i maupun dari sisi akal. Dari sisi syar'i tidak boleh seorang menyombongkan dirinya, menganggap dirinya lebih tinggi dibandingkan orang lain. Dari sisi akal pun tidak membolehkan hal tersebut. Bagaimana bisa seseorang menganggap dirinya mulia padahal bukan dengan usaha dia, padahal itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan salah satu al-jara'im yang diletakkan oleh syaitan dalam rangka tahrifuhum 'an dinillah. Qala al-jarimatu ats-tsalitsah al-kibriya'u 'ala 'ibadillah. Yang ketiga adalah menyombongkan diri di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'naha at-ta'azzum 'ala al-ghair. Merasa mulia di hadapan selainnya, di hadapan orang lain. Wa izdira'uhum lil akharin. Merendahkan yang lainnya. Dirinya dianggap mulia, orang lain dianggap rendah. Wahadhi akhlaqul fasiqin. Ini merupakan akhlaknya orang-orang fasik. Wa amma akhlaqul mu'minin fahiya at-tawadhu'. Adapun akhlaknya seorang yang muslim, mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaliknya. At-tawadhu'. Wa husnul khuluq, berakhlak dengan akhlak yang baik. Wa linul janib lil akharin fi hududish syar'i. Dan berlemah lembut kepada orang lain tentunya dengan batasan-batasan syar'i. Ini yang ketiga. Qala al-jarimatu ar-rabi'ah, yang keempat, ittiba'ul hawa fi ghairi dzatillah wa mardatih. Yang keempat adalah mengikuti keinginan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu tersebut fi ghairi dzatillah wa mardatih, menginginkan sesuatu yang bukan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika hawa nafsu tersebut menginginkan sesuatu yang bukan merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita pelajari juga bahwasanya pada umumnya hawa nafsu adalah secara umum merupakan sesuatu yang tercela. Oleh karena itu akan dijelaskan oleh Asy-Syarih setelah ini nanti dalam ayat maupun dalam hadis tentang tercelanya hawa nafsu. Tetapi ketika hawa nafsu tersebut menginginkan sesuatu yang merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan hawa nafsu yang tercela, tetapi itu merupakan mengikuti asy-syara', mengikuti asy-syari'ah. Ada yang menjelaskan sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya. Ketika hawa nafsu tersebut menginginkan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sempurnanya keimanan, bukan hawa nafsu yang tercela. Bukan hawa nafsu yang tercela. Tetapi ada yang menjelaskan pula bahwasanya ketika hawa nafsu tersebut menginginkan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan hawa nafsu, tetapi itu merupakan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, selama yang dia kerjakan bukan merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah itu merupakan hawa nafsu yang tercela. Oleh karena itu beliau menjelaskan di sini dalam beberapa ayat dan juga hadis tentang tercelanya al-hawa. Qala i'lam ayyuhal muslim, ketahuilah wahai muslim, anna Allah azza wa jalla qad dhamma al-hawa wa ahlihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mencela hawa nafsu dan juga pelakunya, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi bukan hawa nafsunya saja yang dicela, tetapi orang yang mengikuti hawa nafsu bahkan lebih tercela dibandingkan hawa nafsunya. Ja'a dzalika fi ayatin muhkamat. Yang seperti ini datang pada beberapa ayat yang muhkamat, di antaranya minha walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Seandainya walau ittaba'a al-haqqu ahwa'ahum lafasadat as-samawati wal-ardhu wa ma fihin. Seandainya al-haq itu adalah mengikuti hawa nafsu, maka sungguh akan rusak apa yang di langit dan di bumi dan seluruh apa yang di dalamnya. Ketika al-haq itu adalah mengikuti keinginan hawa nafsu, maka akan rusak semua yang ada. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan mencela al-hawa. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Dawud, kami jadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi ini. Fahkum bainan nas bil haqq, maka berhukumlah di antara manusia dengan kebenaran, dengan al-haq. Wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Kemudian diingatkan dari janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Fayudhillaka an sabilillah, maka hawa nafsu tersebut akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan ketika dia telah tersesat, maka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Wa qala 'azza min qa'il fa in lam yastajibu lak fa'lam anna ma yattabi'una ahwa'ahum. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika mereka tidak mau mengikutimu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah yang mereka ikuti adalah hawa-hawa nafsu mereka. Maka perkaranya ada dua, mengikutimu atau mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala hukumi siapa yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah innama yattabi'una ahwa'ahum. Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kemudian kembali dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, innallaha la yahdi al-qauma adh-dhalimin." Siapa lagi yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa ayat yang disampaikan oleh beliau tentang tercelanya hawa nafsu. Qala wa anna min as-sunnati al-mutahharah. Adapun dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tercelanya hawa nafsu, qala fa fil hadis wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tatajara ay tatasabaq bihim tilka al-ahwa kama yatajara al-kalb bi sahibih la yabqa minhu arq wala mafsal illa dakhala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang pada umatku, akan keluar pada umatku nanti suatu kaum yang mereka tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalbu bi sahibih, yang mana hawa nafsu mereka terus mengikuti mereka sebagaimana seekor anjing yang mengikuti pemiliknya. Terus hawa nafsu itu mengikuti mereka. Akan ada pada kaumku nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan la yabqa minhum arqun wala mafsal illa dakhala, bahkan tidak ada dari persendian, pori-pori dan semuanya pasti dimasuki oleh hawa nafsu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang ini dalam rangka mentahzir agar jangan sampai kita termasuk dari kaum tersebut. Tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalbu bi sahibih. Qala wa fi hadits Anas radhiyallahu anhu. Disebutkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa amma al-muhlikat fa shuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabu al-mar'i bi nafsihi. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara yang menguntungkan, menyelamatkan, dan disebutkan pula beberapa perkara yang akan membinasakan. Disebutkan wa ammal muhlikat, adapun perkara-perkara yang membinasakan adalah syuhun muta', kebakhilan, kekikiran yang selalu diikuti, dituruti. Setiap pada diri seseorang tidak mau memberikan pemberian kepada orang lain, artinya bakhil, kikir, diikuti keinginan tersebut. Syuhun muta' wa hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti pula. Ketika hawa nafsu ini menginginkan sesuatu, tidak melihat boleh atau tidaknya diikuti, maka ini beberapa perkara yang membinasakan. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi, ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Ini beberapa perkara yang muhlikat, membinasakan seseorang. Qala wa fi Tirmidzi wa ghairihi, dan di At-Tirmidzi dan yang lainnya disebutkan, al-kayyisu man dana nafsahu, man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani wa tamanna 'ala Allah. Al-kayyisu man dana nafsuhu wa 'amila lima ba'da al-maut, orang yang cerdas memiliki akal yang baik adalah mereka yang menundukkan dirinya, merendahkan dirinya, dan melaksanakan, mengamalkan semua amalan-amalan untuk kepentingan hari setelah kematiannya nanti. Adapun al-ajiz, orang yang tidak mampu berakal dengan akal yang sehat, tidak mampu berpikir dengan pemikiran yang jernih, adalah mereka yang atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, kemudian berharap dan mengandai-andai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu dia mengikuti hawa nafsunya. Dalam keadaan pada satu hal misalkan dia tahu bahwasanya itu merupakan perkara yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan berharap, mudah-mudahan ini diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah itu merupakan al-ajiz, orang yang tidak bisa berpikir dengan pemikiran yang baik. Baik, ini beberapa ayat dan juga hadis yang disampaikan oleh Syarih kepada kita semua sebagai pelajaran tentang tercelanya al-hawa. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, beliau melanjutkan, "Idza 'ulima ma amlaituhu fa innahu yajibu al-hazar min al-wuqu'i fi tilka al-jara'im al-muhlikah." Jika telah difaham, diketahui apa yang telah aku sampaikan, maka yajibu al-hazar min al-wuqu' fi tilka al-jara'im al-muhlikah, maka sewajibnya atas kita semua untuk berhati-hati dari setiap perkara-perkara yang membinasakan tersebut. Kama yajibu al-iltizam bidhiddiha min kulli 'amalin salihin mabrur wa qawlin sa'ib wa adabin rafi' wa khuluqin karim. Sebagaimana pula wajib atas kita untuk berpegang teguh dari lawannya. Ketika kita menjaga diri kita untuk tidak terjatuh pada sesuatu yang haram, maka atas kita untuk melaksanakan sesuatu yang sebaliknya, yang merupakan kewajiban, merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu perkara-perkara amal saleh, ucapan-ucapan yang benar, adab-adab yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia, fa inna hadhihi sifat sifatu ahli taqwa, karena sifat-sifat ini merupakan sifatnya ahli taqwa wal muru'ah, dan orang-orang yang memiliki muru'ah. Wa khairu zadin yanfa'u Allah biha sahibaha fi dunyahu wa barzakhahu wa ukhrah, dan juga perkara-perkara ini, meninggalkan perkara yang membinasakan, mengerjakan perkara-perkara yang merupakan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, juga merupakan sebaik-baiknya bekal yang mana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan manfaat kepada orang tersebut, pelakunya, baik pada dunianya, di alam barzakhnya, dan juga di akhiratnya nanti. Naktafi bihadal qadr, ini apa yang beliau Asy-Syarih berikan pelajarannya kepada kita semua tentang asar dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Barakallahu fikum, di muraja'ah insyaallah nanti ulangan dari bab ma ya'malu ar-rajulu fi baitih. Nastahi bihadha al-qadr, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.